kadang tertawa karena dunia tak selalu ramah. Aku mencoba tegar melangkah hadapi semua dengan senyuman. Suka duka dalam kehidupan, semua adalah perjalanan. Aku berani mengejar impian, terus berjuang. Mentari menyinari bumi, menerangi hati yang merindukan kasih dan sayang. Aku berjanji takkan berhenti, terus bersinar seterang mentari. Menerangi hati yang merindukan kasih dan sayang. Aku berjanji takkan berhenti, terus bersinar.